aku nyanyikan lagu ini. Lagu riang dan gembira, aku ajak di kau bersama menyanyikan lagu indah. Aku bisikkan kepadamu irama cinta dan murni. Aku ingin di kau bahagia, tiada duka nestapa. Laguku jadikan temanmu, penawar hati rindu. Diriku sakau kenangkan. Oh, terimalah persembahan, walaupun sederhana. Semoga kau kan terhibur untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya.